sesler. Rinduya tapana begitu hebatnya. Aku mencintaimu lebih dari yang kau tahu. Meski kau takkan pernah tahu. Aku persembahkan hidupku untukmu. Datang keajaiban hingga akhirnya kau pun mau.